Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an pada surat Al-Hujurat. Kita telah sampai pada ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mengeraskan suara kalian kepada Nabi seperti suara kalian kepada sebagian yang lain. Ya. Kenapa? Antah bata a'malukum, karena itu bisa menyebabkan batalnya amal-amal kalian. Wa antum la tashkurun, dan kalian tidak merasa, tidak menyadari. Innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillah. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ujikan hati mereka dengan ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Bagi mereka adalah ampunan dan pahala yang sangat besar. Dua ayat ini, ma'asyiral muslimin, berkaitan tentang adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kepada para sahabat untuk mengeraskan suaranya ketika berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengeraskan suaranya, apalagi membentak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang demikian itu termasuk akhlak yang buruk, termasuk adab yang kurang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengancam bahwa kurang adabnya seseorang kepada Nabi bisa menggugurkan amal perbuatan, ya, tanpa seorang itu apa merasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beradab kepada Rasulullah sallam ketika berbicara, di mana Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan merekalah orang-orang yang dianugerahi oleh Allah ketakwaan di dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar kepada mereka. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Dan ayat Al-Qur'an itu ada kalanya memiliki sebab turun, sababun nuzul. Ada kalanya tidak, ya. Jadi dalam ilmu tafsir, ayat-ayat Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya ibtidai, turun langsung tanpa ada sebab turunnya ayat. Yang kedua ada sababi, yaitu ayat yang turun karena adanya suatu sebab. Termasuk ayat yang mulia ini, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya suatu sebab. Ya, di antara sebabnya dulu pernah beberapa sahabat di antaranya Abu Bakar dan Umar pernah debat ya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai suaranya apa? Meninggi, keras. Ya, akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang mulia ini. Sehingga setelah turun ayat yang mulia ini, kata sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab, saya enggak akan apa? Mengulangi lagi. Jadi enggak akan mengeraskan suara lagi di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebab yang lain yang juga sahih diriwayatkan bahwa suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan seorang sahabat namanya Sabit bin Qais. Sabit bin Qais. Ya, karena Nabi itu sering menanyakan ngabsen sahabatnya, kok ini enggak kelihatan gitu ya. Suatu saat Nabi kehilangan Sabit bin Qais, mana dia? Terus dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, dia lagi ya menyendiri di rumahnya. Ya, sedih kalau di rumahnya." Kemudian ya ditanya kenapa? Lalu kata Sabit bin Qais, ya, "Saya merasa bersalah karena saya pernah mengangkat suara saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Makanya ayat ini turun kepada saya nih. Dia merasa, ya, ini turun kepada saya, terhapus amal saya, berarti saya termasuk penduduk neraka. Kalau para sahabat. Baik. Sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Katakan padanya," yaitu Sabit bin Qais, "kamu bukanlah penduduk neraka, tetapi justru kamu adalah calon penduduk surga." Oleh karenanya, kita sebagai muslim ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya di antara sahabat yang menjadi calon penduduk surga adalah sahabat Sabit bin Qais. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkannya. Kita tidak boleh menetapkan seseorang itu sebagai calon penduduk surga atau calon penduduk neraka kecuali kalau ada dalilnya. Kalau ada dalil yang menetapkan bahwa dia calon penduduk surga, boleh. Ya, bahkan harus, seperti Abu Bakar di surga, Nabi di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, boleh. Sabit bin Qais di surga, boleh. Bilal di surga, boleh. Karena ada dalilnya. Ya, karena ada dalilnya. Yang kedua, kalau ada dalil yang menyebutkan bahwa dia masuk neraka, maka kita pun bersaksi bahwa dia masuk neraka. Seperti Fir'aun dalam surat Ghafir ditegaskan bahwa dia masuk neraka. Ya, an-naru yu'raduna 'alaiha wudwa wa 'ashiya wa yauma taqumus sa'atu adhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Masukkan Fir'aun ke adab neraka. Demikian juga Abu Lahab dan istrinya dalam surat Lahab, Al-Lahab, Al-Masad. Ya. Juga disebutkan bahwasanya itu penduduk neraka. Boleh kita tetapkan bahwasanya dia masuk neraka karena ada dalilnya. Baik, yang ketiga, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang itu masuk surga atau masuk neraka, maka tidak boleh bagi kita untuk memastikan. Tidak boleh bagi kita untuk memastikan bahwa si fulan adalah penduduk surga atau si fulan penduduk neraka. Ya, hanya saja kita berharap kalau dia muslim kita doakan agar dia masuk surga. Kalau dia pelaku dosa besar, maka kita khawatir kalau dia masuk neraka. Kita khawatir, tapi kita enggak bisa memvonisnya. Karena masalah surga, masalah neraka ini adalah masalah gaib. Ya, kita tidak boleh lancang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat yang kemarin, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan janganlah kalian mendahului Rasulnya. Baik. Kita kembali kepada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Sering sudah ya kita bahas ya, yaitu ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Dan bahwasanya ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, pertama ini menunjukkan ayat yang penting untuk kita perhatikan karena berisi perintah, berisi larangan ya, berisi hal-hal yang mengantarkan kepada kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Yang kedua ya, di antara faedah penting dari ayat yang mulia ini adalah kalau ada panggilan wahai orang-orang yang beriman, bahwa isi ayat tersebut merupakan konsekuensi keimanan. Ya, kalau kita melaksanakannya, merealisasikannya, berarti ya ada iman dalam hati kita. Tapi kalau kita tidak mewujudkannya, berarti ada yang masalah dalam keimanan kita. Ya, karena iman adalah motor penggerak seorang hamba ya dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dilarang untuk mengangkat suara, meninggikan suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ngobrol dengan Nabi, ketika bertanya kepada Nabi, ketika berbicara dengan Nabi, tidak boleh suaranya keras lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Demikian juga walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, kata para ulama tidak boleh mengeraskan suara di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, ada sebagian orang ketika ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka teriak-teriak. Ya, bahkan kadang-kadang berbuat syirik, minta syafaat kepada Nabi, ya minta kesembuhan kepada Nabi, ya dengan teriak-teriak, maka ini tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masjid secara umum harus kita hormati. Tidak boleh masjid dijadikan sebagai teriak-teriak, ya sebagai tempat untuk ya mengeraskan suara. Ya, kecuali kalau itu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain daripada itu, ya maka ini tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Zikir pun tidak boleh sampai apa? Mengganggu. Makanya ketika dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya ya mengeraskan suaranya dan itu mengganggu, maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Kemudian wala tajharu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din. Janganlah kalian mengeraskan suara kalian seperti kalian ketika ngobrol dengan teman kalian sendiri. Kadang kalau kita ngobrol dengan teman sendiri, kadang-kadang suaranya apa? Keras, lantang, meninggi. Jangan samakan ketika kalian berbicara kepada Nabi, kalian samakan seperti berbicara dengan teman kalian sendiri. Tidak boleh. Hendaknya bagi kita beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita beradab kepada orang yang lebih tua dari kita, apalagi itu adalah orang tua kita sendiri, ya, bapak atau ibu kita, atau orang yang berilmu, ya, lebih dari kita. Hendaknya bagi kita untuk apa? Beradab. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada anak. Ya, memerintahkan kepada anak, wala taqul lahum uff. Melarang ya, bukan memerintahkan. Wala taqul lahum uff. Wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Janganlah kalian mengatakan kepada orang tua kalian ah. Ya, biasa kadang ada anak kalau disuruh orang tuanya eh. Nah, itu enggak boleh itu, Pak. Itu enggak boleh. Wala tanharhuma, jangan bentak orang tua. Bentak, kadang ada sebagian anak yang meninggikan suaranya kepada orang tuanya, bentak, ngancem. Ya, aku enggak mau sekolah kalau enggak dibeliin Ninja. Aku enggak mau sekolah kalau enggak dibeliin HP. Ngancem dengan nada yang lantang tinggi kepada orang tua, maka ini tidak diperbolehkan. Wa qullahuma qawlan karima, katakanlah yang baik, katakanlah yang lembut, ya, sebagai adab kepada orang tua. Demikian juga, ya, kepada orang yang lebih berilmu, orang yang lebih tua dari kita, hendaknya bagi kita untuk apa? Menghormati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al barakatu fi akabirikum, keberkahan itu kepada orang yang lebih tua di antara kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, laisa minna man lam yarham sahirana, ya, wa la yuwakkir kabirana wa ya'rif li alimina haqqa, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak sayang kepada yang lebih kecil, yang lebih muda, dan tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak menghargai orang yang berilmu di antara kami. Jadi Nabi SAW menginginkan kepada kita agar kita saling menghormati. Yang tua menyayangi yang lebih muda, yang muda beradab, berakhlak, hormat kepada yang lebih tua, sehingga ada saling menghormati antara satu dengan yang lain. Ya, kita harus saling bersinergi, harus saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Ya, jangan biarkan yang muda berjalan sendiri. Ya, sebagaimana jangan juga yang tua kita biarkan berjalan sendiri. Saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Baik. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa melarang kita dari mengeraskan suara di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara kepada Nabi? Antahbata a'malukum wa antum la tashurun. Ya. Karena bisa jadi amal-amal kalian batal dan kalian tidak menyadari. Yani maksudnya amal kalian batal, ya, maksudnya adalah apa namanya, batal pahala-pahala kalian, ya, batal pahala-pahala kalian. Sebagaimana dalam ayat lahabita anhum ma kanu ya'malun, ya, batal apa yang mereka lakukan, yakni tidak mendapatkan apa, pahala, hilang pahalanya, hilang pahalanya. Bukan berarti seluruh amal perbuatannya batal. Karena kalau seluruh amalannya batal, itu hanyalah kesyirikan. Ya, hanyalah kesyirikan yang membatalkan seluruh amal perbuatan itu, hanyalah, ya, syirik. Sebagaimana Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, batal seluruh amal perbuatan. Ya, tapi yang dimaksud di dalam ayat ini adalah batal amalnya, yakni tidak berpahala, ya, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antum la tashurun, dan kalian tidak, ya, mengetahui, tidak merasa, tidak merasakan, ya, bahwa itu adalah perbuatan dosa. Kadang kita ini, ya, merasa ketika apa namanya, tinggi suaranya, kita enggak merasa bahwa itu adalah dosa. Seringkali orang itu melakukan kesalahan dan dosa, tapi enggak merasa bahwa dia berbuat dosa. Kita ghibah, kita namimah, kita sering melakukan ghibah namimah, tapi kita enggak merasa bahwa itu adalah dosa. Padahal itu perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Riba yang ngerasani orang lain, ya, menyebutkan kejelekan orang lain, itu riba, tapi kita enggak merasa. Begitu pula kita kurang ajar kepada Nabi, kurang beradab kepada Nabi, tapi kita enggak merasa bahwa itu adalah perbuatan dosa, ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillah. Sesungguhnya orang-orang yang melirihkan suaranya di sisi Rasulullah, yakni merendahkan suaranya, enggak meninggikan suaranya, enggak mengeraskan suaranya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk adab, sebagai bentuk memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tancapkan ya ketakwaan di dalam hati mereka. Allah menyebut di situ dengan kata imtahana. Imtahana itu aslinya artinya menguji. Karena pada hakikatnya ya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa yang paling baik amalnya? Ya, jadi orang-orang yang beradab kepada Rasulullah, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Allah tancapkan ketakwaan di dalam hati mereka. Dan apa itu takwa? Takwa sering kita sampaikan, takwa adalah melindungi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, itu makna takwa. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka pula dijanjikan oleh Allah lahum maghfiratun, bagi mereka adalah maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan arti dari maghfirah itu adalah diampuni oleh Allah itu ditutupi dosa kita di dunia dan diampuni dosa-dosa kita nanti di akhirat. Ya, itu makna dari maghfirah. Jadi ketika seorang mengatakan astaghfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah, itu berarti memohon dua hal. Memohon agar dosa-dosanya ditutupi oleh Allah di dunia. Ada sebagian orang kadang dia melakukan dosa dibongkar oleh Allah. Dibongkar. Ya. Kadang malah masuk TV. Wah, itu jutaan orang langsung apa? Tahu semuanya. Kalau kita tidak dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti Allah ampuni kita sudah. Ya, Allah telah mengampuni. Kita sering kan melakukan dosa, tapi Allah enggak bongkar. Ya, Allah enggak bongkar aib kita. Itu berarti Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah ampuni dosa itu yakni nanti di akhirat. Ya, nanti di akhirat. Ketika mestinya kita masuk neraka, tapi Allah Subhanahu wa taala ya tidak memasukkan kita neraka karena mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian wa ajrun adzim, bukan hanya ampunan, tapi Allah janjikan juga pahala yang sangat besar. Ya, dan pahala yang sangat besar di akhirat nanti yaitu ya surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pahala di surga itu besar? Karena tidak ada yang mengetahui ya hakikat ya kenikmatan di surga kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di surga itu kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Ya, makanya hendaknya bagi kita untuk senantiasa pertama memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ya, yang kedua hendaknya bagi kita selalu memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita surga dan menyelamatkan kita dari neraka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sa'alallaha al-jannah salasa marrat qalatil jannah Allahumma adkhilniha. Siapa yang minta surga 3 kali, maka surga akan mengatakan ya Allah masukkan orang ini padaku. Dan barang siapa yang minta ya berlindung dari neraka 3 kali, maka neraka akan mengatakan ya Allah jauhkan orang ini dari aku. Baik, dari 2 ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama yaitu pentingnya ayat ini dan bahwasanya ayat ini merupakan konsekuensi keimanan seorang hamba. Kenapa? Karena didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah larangan bagi orang-orang yang beriman untuk mengangkat suara mereka, meninggikan suara mereka, ya, ketika berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh. Demikian juga kepada orang tua. Demikian juga kepada orang yang lebih berilmu dari kita. Ya. Nah, maka hendaknya bagi kita untuk tidak apa? Mengeraskan, meninggikan suara kita kepada mereka. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 19, "Waghdud min sautik inna anqaral aswati la sautul hamir." Ya, rendahkanlah suaramu, jangan tinggikan. Dan sejelek-jelek suara itu adalah suara keledai. Kalau orang yang meninggikan suara itu bagus, tentu keledai itu adalah paling bagus suaranya karena paling keras. Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Dan sebagai faedah ma'asyiral muslimin, para ulama menjelaskan adab berbicara itu hendaknya memperhatikan empat hal. Ya, empat hal. Yang pertama adalah memperhatikan pada niat kita. Ketika kita akan berbicara, maka hendaknya kita mengoreksi niat kita. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niatnya. Yang kedua, ketika kita berbicara, koreksilah, ya, isi pembicaraan kita itu baik atau tidak. Ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Disuruh mengatakan yang baik. Yang ketiga, ya, kata para ulama, adab berbicara itu adalah hendaknya kita tadi rendah, ya, tidak keras. Hendaknya bagi kita lembut dalam bertutur kata, pilih kata-kata yang lembut, yang menyenangkan orang lain, ya. Fabima rahmatim minallah lintalahum, dengan rahmat Allah SWT hendaknya kamu berlemah lembut kepada mereka. Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Adapun kalau kamu kasar, keras, orang-orang akan bubar dari kamu. Kita ngomong kebenaran itu dengan lembut saja belum tentu diterima sama orang. Apalagi kalau kita sampaikan dengan suara yang keras, kasar, ya. Maka ini akan membuat mereka bubar, ya. Nah. Kemudian yang keempat, ada berbicara juga yaitu hendaknya kita memikirkan dampaknya. Ketika kita berbicara ini dampaknya baik atau malah dampaknya buruk, itu perlu diperhatikan. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah bahwa mengangkat suara di atas suara Nabi, ya, alias tidak beradab kepada Nabi, itu merupakan faktor terhapusnya amal. Ya, faktor terhapusnya amal. Bayangkan, ya, orang mengangkat suaranya di atas suara Nabi, gak beradab kepada Nabi ketika berbicara dengan Nabi, itu saja sudah membatalkan amal. Apalagi kalau, ya, menghujat ucapan Nabi, membantah hadis Nabi, menghina Nabi, merendahkan sunnahnya Nabi. Ya, kalau orang berbicara, ya, suaranya lebih tinggi saja itu sudah membatalkan, apalagi ya tadi mendahulukan ucapan orang lain daripada ucapan Nabi. Enggak boleh. Diriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas pernah menyampaikan sebuah hadis kepada seseorang. Lalu orang tersebut bantah. Tapi ya, wahai Ibnu Abbas, Abu Bakar dan Umar ngomong begini dan begitu. Jadi dia bantah ucapan Nabi SAW dengan ucapan siapa? Abu Bakar dan Umar. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Ya, ahsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku khawatir kalian dihujani batu dari langit. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku ngomong kepada kalian, aku sampaikan kepada kalian, Rasulullah ngomong seperti ini dan begini, kok kalian malah bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Masya Allah gitu ya. Ini ucapan Nabi dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Siapa Abu Bakar dan Umar? Dua manusia yang paling baik setelah Rasulullah, bahkan setelah para Nabi. Itu aja Ibnu Abbas marah ketika ucapan Nabi Muhammad dibantah sama ucapan Abu Bakar dan Umar. Apalagi kalau Ibnu Abbas tahu manusia-manusia zaman sekarang yang yang berani membantah ucapan Rasulullah dengan ucapan ustadznya, dengan ucapan kiainya, dengan ucapan habibnya dan sebagainya, maka ini termasuk apa? Ya, pelanggaran yang lebih berat. Ya, yang pelanggaran yang lebih berat. Kewajiban bagi kita adalah mendahulukan ucapan Allah dan ucapan Rasulullah di atas ucapan siapapun. Di atas ucapan siapapun. Ya, makanya setiap ucapan yang bertentangan dengan ucapan Allah dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka letakkan ya di belakang punggung kita. Ukurlah ya semua ucapan manusia dengan ucapan Allah dan Rasulnya. Timbanglah ucapan siapapun dengan ucapan Allah dan Rasulnya. Kalau sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, maka kita terima. Tapi kalau bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh bagi kita untuk menerimanya. Karena ucapan Allah dan ucapan Rasul ya lebih kita dahulukan daripada yang lain. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah keutamaan orang-orang yang beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah Allah SWT menjanjikan untuk mereka ampunan dan surga dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bertakwa. Baik, masih tentang adab kepada Rasulullah, Allah berfirman selanjutnya, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aksaruhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Baik, berarti kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.